Rachel Londo Nirwana Wena Ho Ya pasti Diana Ude Mas Baijo agak ke tengah Dihan suri senja kotamu sekian lama tak bertemu lampu jalan membawa langkahku mencarimu di manakah kau kasih di manakah kau buat sobat-sobatnya Nirwana, buat Cilo, ada SDA, ada PMS.